Ya kirim ijil mah ieu nang di panangrat boh kitu yang teu kinarga mayang dut sajeung ka pisang yang Suryo wau medal kaduh tempat di dieu. Kelaran sang dados Prabu Radu Agung inggih ayo wakti raja niti raja Ratun daya ni sana wantah taga di gemah tu kalau ngomong di dewa dan di bawah. Nutering ke kecapi de sang yang Saraswati Radu Agung mana wada mana den kino ne kani wang ka di pawacanan perlu cukup di dewa kalih sastra sarudreta punika sadi nyandang gulik cukur di dewa gade gaja penasa marti aradu doa pung patut pisan punika aradu biar mamuro sireja ratu punika sane mamuluk ka kecapi da sang yang Saraswati tanpa ruang ni jaga rusak panagara punika ada dua agung ada dua agung kemawenan puluh muncul puri dewa medangi sakadi semang katagil ratu pidiang kali ibu para pandu ini ketuk tapi wedan wicanan